نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah setelah selesai dari pembahasan kitab Salasatil Usul dan diselingi dengan beberapa topik khusus maka di malam hari ini musta'inan billah kita mohon pertolongan kepada Allah dan taufiknya untuk bisa lebih mengenal tentang syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci ini dengan meneruskan pada beberapa risalah para ulama dalam memahamkan tentang hakikat agama ini. Di malam hari ini di hadapan kita telah ada risalah berjudul Manhajus Salaf As-Salih wa Hajatul Ummah Ilaihi, yakni tentang literatur jalan kehidupan Salafus Salih dan kebutuhan umat kepadanya. Literatur jalan kehidupan Salafus Salih di dalam menjalankan agama ini dan butuhnya umat ini terhadap literatur dan jalan tersebut, di mana risalah ini adalah merupakan muhadarah yang disampaikan oleh beliau Al-Fadilatu Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Beliau adalah adwu hayati kibaril ulama wa adwu lajnati daimah lil ifta. Adalah seorang anggota dari hay'ah yakni kibarul ulama, ulama-ulama besar di negeri Arab, dan juga termasuk anggota Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta, yakni termasuk komite yang terus-menerus memberikan fatwa kepada ummah. Beliau hafizahullahu ta'ala menulis risalah ini atau membawakan tema muhadarah ini disebabkan dari dua sisi. Sisi yang pertama, yakni dikala manusia acuh dengan menempuh jalan pemahaman agama yang bisa mengantarkan kepada hakikat ajaran Rasul, mereka terlena dengan dunia, menginginkan segala sesuatu yang mudah dirasakan oleh hawa nafsu, tidak mengetahui jalan yang benar di dalam menempuh agama ini. Yang menjadi ukuran adalah apa yang sesuai dengan hati dan juga hawa nafsu mereka. Sisi yang kedua adalah dari sisi, karena di sana banyak orang yang mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti literatur salafus saleh. Jalannya salaf namun menjadi momok, menjadi sebab dicelanya jalan tersebut karena tidak menempuh jalan yang sesuai dengan apa yang salafus saleh ada di atasnya. Oleh karena itu, menjadikan sebab manusia berpaling dari jalan salafus saleh. Dari sini beliau hafizahullahu ta'ala di dalam muhadarah beliau mengangkat tema manhajus salafis saleh, literatur jalan kehidupan salafus saleh di dalam menjalani agama ini, wa hajatul ummah ilaihi, dan sangat butuhnya umat ini kepada jalan tersebut. Demikian pula wallahu a'lamu bissawab, ada di sana jala yakni sebab yang ketiga, yakni dikala banyaknya muncul orang-orang yang mendiskreditkan, orang-orang yang menjelek-jelekan dan menganggap bahwasannya jalan salaf itu jalan yang tidak benar. Mereka menganggap bahwasannya jalan salaf jalan yang kaku dan seterusnya. Sehingga Syekh di sini hafizahullah mengangkat tema ini untuk mengenalkan kepada kita bahwasannya salafus saleh mereka itu adalah orang-orang yang direkomendasi, orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengikutinya dengan wahyu dari langit yang ketujuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya umat ini sangat amat butuh kepada jalan mereka. Kita masuk pada risalah ini dari halaman yang pertama. Qala hafizahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan bismillah dalam rangka untuk tabarruk yakni berharap barokah dan mengharap pertolongan Allah Ta'ala atas apa yang akan dilakukan. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau bertahmid kepada Allah dengan memuji dan menyanjungnya. Segala pujian yang diiringi dengan pengagungan dan kecintaan hanyalah milik Allah Rabbil Alamin, Rabb yang telah mencipta, mengatur dan memelihara semesta alam ini. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina, dan salawat Allah serta salamnya semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd, adapun sesudahnya. Maka beliau mengucapkan fal maudhu'u maudhu'un muhimmun jiddan. Maka tema pembahasan ini adalah pembahasan yang muhimmun jiddan, sangat amat penting. Wa huwa kama sami'tum wa u'lina anhu, yaitu sebagaimana yang telah Anda semua dengar dan telah diumumkan judulnya pembahasannya dengan tema manhajus salaf wa hajatul ummah ilaihi. Manhaj, jalan literatur kehidupan salafus saleh dalam menjalankan agama ini dan butuhnya manusia terhadap jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin bagi kita tema yang kurang menarik. apa sih maksud tema ini? Kok sampai-sampai beliau mengatakan muhim, munjid, dan penting sekali. Maka marilah kita melihat sisi pentingnya. Beliau menerangkan, fal muradu bisalafi salih, literatur jalan kehidupan salafus saleh yang kita amat butuh padanya. Siapa itu salafus saleh? Tak kenal maka tak sayang. Tidak mengerti hakikat akan menjadi musuh dan penentang. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui siapa itu salafus saleh. Qala wal muradu bisalafis saleh, yang dimaui dengan sebutan as-salafu as-salih. Naam. As-salaf pendahulu, as-salih yang soleh. Siapa yang dimaksud mereka? Al-qarnul awal min hadhil ummah, yaitu generasi pertama dari umat ini. Angkatan pertama dalam umat Islam ini. Generasi pertama. Siapa mereka? Wahum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari dua golongan, minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan sahabat muhajirin, orang-orang yang hijrah datang ke kota Madinah, apakah dari Mekah, apakah dari yang lainnya. Mereka datang hijrah menyelamatkan agama Islam, ingin betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hidup bersamanya ke kota Madinah. Pindah mereka. Wal ansar, dan orang-orang yang menolong agama Allah, yakni orang-orang Madinah, yang mereka itu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan kaum muslimin, baik secara fisik ataupun juga material. Rumah yang mereka punya lebih dari satu silahkan dihuni. Bahkan ada di antara mereka yang siap membagi menjadi dua harta bendanya demi menolong saudaranya kaum muhajirin. Ini orang-orang Ansor. Yang Allah puji dua golongan kaum ini di dalam Al-Quran di beberapa tempat yang banyak. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Lah inilah yang disebut salafus soleh. Jadi salafus soleh, mereka adalah generasi pertama umat ini, para sahabat. Lah kalau kita mencela salafus soleh berarti mencela sahabat. Nah, kalau disebut jalannya salafus soleh berarti jalannya sahabat. Kita butuh enggak? Sangat amat butuh. Kenapa? Marilah kita dengarkan bagaimanakah pujian dan rekomendasi Allah dari langit yang ketujuh. Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Nah, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin, orang yang berhijrah ke kota Madinah, wal ansor, dan orang-orang ansor yang mereka menolong saudaranya muhajirin dan menolong agama ini supaya betul-betul yang paling nampak di muka bumi. Inilah mereka golongan yang Allah rekomendasikan dari langit disebut wasabiqunal awwalun. Terdahulu lagi pertama masuk Islam. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka kembali kepada sahabat Muhajirin dan Ansor. Bi ihsanin, dengan cara yang baik. Radiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Dan mereka pun ridha Allah sebagai Rabbnya. Maka Allah berikan dengan sebab keimanan mereka rahmatnya, wa'adda lahum jannat. Allah janjikan bagi mereka sorga-sorga. Tajri tahta al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai, berbagai sungai yang penuh dengan kelezatan. 6. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, itulah kesuksesan. Fauz, itulah kemenangan. Fauz, itulah keberhasilan yang sangat agung. Kapan seorang dikatakan sukses? Kapan seorang dikatakan berhasil? Kapan dikatakan orang tersebut yakni menang? Dikala mereka masuk ke dalam jannah. Nah, inilah hakikat kemenangan. Lalu Allah sebutkan di dalam ayat ini dengan janji, dijanjikan bagi mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Bagi siapa ini? Pertama adalah kaum Muhajirin dan Ansor, para sahabat Nabi. Kira-kira kita dapat enggak ya? Allah buka kesempatan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alladzina isim mausul, yufidul umum, memberikan faedah umum, mencakup siapa saja yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik. Baik yang menjumpai mereka ataupun tidak. Baik yang sejaman dengan mereka atau datang kemudian. Generasi awal ataupun generasi akhir sekalipun. Syaratnya, yattabi'uhum bi'ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Maka dari sinilah umat ini betul-betul butuh kepada jalannya para sahabat. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, para Muhajirin dan Ansor, para sahabat, dengan sifat-sifat kebaikan. Lil mukhfuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun hadhihi fil muhajirin. Maka Allah berfirman selanjutnya di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, lil fuqara, bagi kaum fakir. Fakir para sahabat. Fakir itu definisinya, kata para ulama, orang yang tidak memiliki penghidupan. Fakir. Kalau miskin, dia punya penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Fakir lebih parah. Lil fuqara il muhajirin, bagi golongan fakir dari kalangan Muhajirin. Para sahabat Nabi yang hijrah itu bermacam-macam. Ada yang kaya seperti Abu Bakar, Utsman, Umar radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Ada yang mereka itu memang miskin, bahkan dulunya bekas budak. Bahkan ada yang masih diperbudak, ingin memerdekakan dirinya sendiri. Fakir. Nah, lah ini. Namun ternyata Allah jadikan mereka penghuni surga dengan sebab mereka sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Maka bagi orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin, orang-orang yang hijrah, siapa mereka kok bisa menjadi fakir? Ada sebabnya. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka dikeluarkan, yakni bisa diartikan terusir. bisa diartikan mereka mengeluarkan diri mereka dengan tidak membawa apa-apa. Dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan meninggalkan harta-harta mereka. Dalam rangka apa ini? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Bukan semua orang yang terusir dari negerinya. Bukan semua orang yang melarikan diri dari negerinya. Tidak. Namun mereka yang terusir atau mereka menyelamatkan diri mereka, meninggalkan harta benda mereka dalam rangka yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, yakni dalam rangka mencari karunia dan kemuliaan dari Allah serta keridhoannya, mempertahankan agama tuntunan Rasul. Mempertahankan tuntunan Rasul. Ada di antara mereka seperti Jubair ibn Mut'im yang diancam oleh ibunya gara-gara mengikuti agama Rasul. Akhirnya diancam, kalau begitu aku akan berjemur. Kalau mati kau yang bertanggung jawab, aku tidak akan makan, tidak minum. Bagaimana wahai Rasul? Jangan kau taati. Ternyata ora wani ya. Kira-kira wani mati mboten nggih? Ora siap nggih mesti lah jan. Rekasa yang ngelih seterusnya. Ayo keluar dari agama Rasul. Mriku kula mboten purun, kula mencari keridhaan Allah. Nah, bagaimana pikir-pikir ya. Lah demikianlah sifat manusia. Nah. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wakumullah. Mereka kaum muhajirin semata-mata mencari karunia dari Allah dan keridhoannya. Dan dalam rangka yansurunallah wa rasulah, menolong agama Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Apa bukti kejujurannya? Dikala mereka mengikuti ajaran Rasul diuji dengan keluarga, diuji dengan harta benda, diuji dengan ancaman nyawa dan fisik mereka, mereka tetap kokoh. Lebih memilih mencari keridhaan Allah dan menolong agama Allah. Lah ini kaum muhajirin disebut shodiqun, mereka orang yang jujur. Nah, ya kalau kita ngikuti agama Rasul kok sukses, terus saya yakin semua orang tidak kadang ada yang lari. Gimana mboten? Nah, itu prinsipnya munafikin kalau begitu. Yang Allah beberkan hati munafikin di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 42 atau ayat sekian. Nah, kalaulah seandainya bagian yang dijanjikan berupa pahala itu cepat diraih dan perjalanannya itu tidak terlalu jauh, latabauk, mereka tentu akan mengikuti engkau wahai Rasul, mereka akan mengikuti, mereka semua akan mengikutimu. Walakin ba'udat alaihimu syukoh, akan tetapi mereka menimbang-nimbang, kok jauh ya, pahala dirasakan nunggu mati, ya, ya apa tidak? Di dunia belum apa-apa, nunggu mati barulah mereka. Dalam surat Yasin, orang kalau sudah mati, orang yang mengikuti Rasul mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah lihat, ternyata diraihnya setelah mati. Duhai, seandainya kaumku dulu tahu ini buah mengikuti Rasul. Allah mengampuni dosa-dosaku dan menjadikanku golongan orang yang dimuliakan. Nah ini, di dunia memang sengsara. Namun di akhirat lah ini, ternyata koh nunggu mati. Walakin ba'udat jauh alaihimu syukoh, dirasa berat. Ya, dirasa berat. Nah ini barakallahu fikum. Lah ini para sahabat tidak demikian. Mereka kaum muhajirin, menjadi fakir semata-mata dengan sebab memperjuangkan agama Allah. Hadhihi fil muhajirin, ini adalah pada kaum muhajirin. Bukan maknanya kalau kita ngikuti agama Rasul harus miskin, harus fakir, tidak. Namun mereka dikala harus mengorbankan agama Rasul demi dunia, mereka tidak mau. Lebih baik mengorbankan dunia dalam rangka mencari keriduan Allah dan menolong agamanya. Nah, ini maksudnya demikian. Karena apa? Buktinya tadi ada sahabat yang kaya raya. Nah, ketika Rasul mengatakan, siapa yang bisa menyiapkan unta untuk pasukan yang akan berangkat perang serta berbakalannya, dia dapat surga. Utsman segera menyiapkan 100 unta. Kalau dihitung satu untanya sekarang misalnya nih, misalnya 30 juta lah, gampang-gampangnya lah. Ya itu paling murah mungkin ya. Berarti pira ya kalau 100? Ya kah ya. Nah, berarti kaya enggak? Kaya. Orang kayanya di dalam Islam semakin bagus. Dia bisa beramal dari seluruh sisi dengan lisannya, badannya, hartanya, dan selayang lainnya. Nah, lainnya. Jadi jangan salah paham. Nah, mereka itu orang yang jujur, para sahabat muhajirin. Kenapa? Dikala ujian datang dengan sebab keimanan, mereka kokoh di atas iman. Dan Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. هَذِهِ فِي الْأَنصَارِ, ini pada orang-orang Ansar. Sahabat Ansar Allah puji. Dan orang-orang yang tabawa udar telah menyiapkan atau telah mereka mendahului dengan tinggal di negeri tersebut dan keimanan yang ada sebelum mereka datang. Sebelum kaum muhajirin datang, mereka memang sudah beriman. Orang-orang Madinah haji ke Mekah, mendengar Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam, namun balik lagi ke Madinah. Sampai Nabi, menunggu Nabi nanti datang ke kota Madinah. Karena disebutkan akan datang ke kota Madinah. Mereka sudah Islam terlebih dahulu. Lah, orang-orang ini yang telah tinggal memiliki rumah dan telah memiliki keimanan sebelum mereka datang, mereka yuhibbuna man hajaro ilaihim, sifatnya. Mereka mencintai orang yang hijrah berpindah ke kota Madinah. Satu, cinta orang yang datang. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak didapatkan dalam hati-hati mereka, yakni hajatan, keinginan, sentimental, iri dengan apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin nanti dilebihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau oleh sahabat Ansar itu sendiri. Mereka tidak iri. Bahkan mereka wa yusiruna ala anfusihim. Mereka lebih memprioritaskan kaum muhajirin daripada diri-diri mereka. Padahal walau kana bihim khasasah, walaupun sebetulnya kaum Ansar juga butuh. Namun lihatlah keimanan yang jujur dari mereka. Bukan mencari harta, bukan mencari dunia. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih yang namanya pimpinan harus dari muhajirin. Loh, saya pribumi ini Ansar. Tidak. Nah, lihatlah. Ketika membagi ghanimah dalam perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muhajirin fakir. Dipanggillah Aqra ibn Habis, kasih 100 unta. Yang lain kasih 100 unta. Walam yu'tal ansar syai'a. kaum Ansor tidak diberikan sepeser pun. Tidak iri mereka. Nah, karena yakin rizki itu di tangan Allah. Nah ini barakallahu fikum. Mereka demikian. Bahkan wamayyuk, maka mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin dibanding diri-diri mereka, walaupun aslinya khososoh, jane kula nggih kepengin ya. Saya butuh. Namun ternyata mereka dengan sebab keimanan Allah bebaskan hatinya dari kekikiran. Maka Allah katakan, waman yuqashuha nafsihi, barang siapa yang Allah jaga hatinya, jiwanya dari kekikiran dan kedengkian. Nah ini. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang berbahagia. Jadi obat bahagia, berimanlah dengan iman yang jujur dan hilangkan sifat kikir, iri dan dengki. Niku bahagia. Saya pun iman, ngaji seterusnya, namun duit dengki. Bahagia enggak? Enggak bahagia. Enggak punya iman, enggak bahagia. Masih punya, mengedepankan iri hati dan dengki, tidak akan bahagia. Karena itulah yang menjadikan Yahudi hancur. Sebab karena syuh, karena kedengkian dan iri dengki di antara mereka. Nah ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua golongan besar dari kalangan sahabat Nabi yang Allah puji dari langit ketujuh, semuanya kembali dengan sebab keimanan dan kejujuran di dalam beriman. Yaitu mereka muhajirin dipuji dengan shodiqun, golongan orang-orang yang jujur. Dikala diuji memilih mana antara dunia dan agama Allah, mereka memilih agama Allah. Walaupun harus terusir dari negeri dan harta bendanya. Demikian pula kaum Ansor, mana yang harus kalian pilih antara keimanan dan konsekuensinya ataukah dunia? Mereka memilih keimanan dan konsekuensinya. Walaupun mereka harus sering mengalah dengan bagian dunia. Nah, hilang dari mereka kekikiran. Hilang dari mereka rasa dengki kepada kaum muslimin. Allah jaga. Nasallahu salam al-afiyah. Sehingga mereka menjadi golongan yang terbaik. Summa qala fil ladina ya'tuna min ba'dihim. Lah kalau mereka itu dijamin surga, ini dengan sebab mereka memiliki sifat perangai yang baik tadi, menjadi sahabat Nabi. Kalau kita bagaimana? Kita tadi syaratnya kepengen masuk surga, walladzina taba'uhum bihsan. Ini kesempatannya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka atau apa? Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah contohkan dengan baiknya. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, wa qala fil ladzina ya'tuna min ba'dihim. Allah berfirman dengan mengenai orang yang datang setelah mereka. Setelah para sahabat wafat, setelah para sahabat mendahului, termasuk zaman kita ini. Kalau menginginkan kebahagiaan, maka Allah berfirman dengan sifat walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka mengatakan dalam, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, menghikayatkan tentang mereka. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat, kita termasuk diantaranya. Datangnya setelah sahabat dari sisi zaman. Nah, lah kalau ingin berbahagia, marilah kita dengarkan bagaimanakah sifat orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, yang dijanjikan masuk ke dalam jannah. Yaqulun, mereka berkata, yaitu berdoa. Rabbana Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Diri-diri kami yang meminta. Wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Saudara yang mana? Alladzina sabakuna bil iman. Orang-orang yang telah mendahului kami mati di atas keimanan. Pertama masuk para sahabat Nabi. Kemudian orang yang setelah mereka yang mati di atas keimanan, termasuk juga seandainya orang tua kita yang mati di atas keimanan. Namun dalam kategori walladzina sabaquna bil iman, maka para sahabat Nabi dakhala fi zumratihim dukhulan awaliyan, yang menjadi prioritas pertama yang masuk adalah para sahabat Nabi, karena Allah telah puji keimanan mereka. Nah, maka orang-orang yang datang setelah mereka memintakan ampunan untuk diri mereka sekaligus untuk saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Ini pertama, memintakan ampunan, cinta kepada mereka. Terus mereka tekatkan, wala taj'al fi kulubina, jangan kau jadikan dalam hati kami ya Allah ghillan, rasa benci, rasa dengki, sebel kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Berarti yang masuk golongan pertama orang beriman siapa? Para sahabat Nabi. Dia minta jangan sampai ditanamkan pada hati kami kebencian kepada para sahabat. Datang, oh sahabat begini, begini, begini. Kalau itu sahabat Nabi dan mati di atas keimanan, kita tidak boleh membencinya. Apapun yang pernah dia lakukan terhadap sahabat yang lainnya. Perselisihan di antara mereka, kita jaga lisan kita. Tidak boleh menjelek-jelekan para sahabat. Lah itulah jalannya. Karena itu wasiat Nabi. La tasubbu ashabi, janganlah engkau mencela sahabatku. Tidak boleh mencela sahabat Nabi. Nah, maka di sini mereka meminta jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah Rabb kami, sesungguhnya engkau ra'uf, maha lembut, warrahim, lagi maha penyayang. Ini ma'asyiral muslimin rahimani warahimakumullah. Dari ayat-ayat ini, golongan pertama salafus soleh adalah para sahabat Nabi. Nah, mereka lah salafus soleh. Suma man ja'a ba'dahum wa tatalmadha alaihim minat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ba'dahum minal kurunil mufaddalah. Kemudian orang yang datang setelah mereka, para sahabat, yaitu yang mereka belajar menjadi murid-murid para sahabat, menjadi para tilmid, orang yang mengambil ilmu dari para sahabat, berguru kepada sahabat, mempelajari bagaimana cara mengamalkan, bagaimana tuntunan yang benar, karena mereka sudah tidak melihat Nabi. Sudah tidak melihat Nabi. Nah, kalau sahabat melihat Nabi, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau masih kecil, terlewatkan bagi beliau beberapa tuntunan Nabi. Tidak melihat beliau dan tidak mendengar, beliau mengajak, kalau mendengar di sana ada sahabat yang tahu tuntunan Nabi, beliau kejar. Saya ingin belajar kepadamu tuntunan Nabi apa. Walaupun secara keningratan lebih di bawah Abdullah bin Abbas. Nah, datang ke sahabat Ansor, ketuk pintunya. Tidur. Assalamualaikum, tidur. Sudah tunggonilah. Awan-awan nunggoni, anak angin liar-liar keturun. Nih. Ketidur di depan pintu. Sampai akhirnya ketika sahabat tersebut membuka pintu terperangah. Subhanallah. Ibnu Ammi Rasulillah. putra paman Nabi. Mulia mboten? Mulia. Kalau kita, oh masya Allah, golongan ningrat gitu ya, gaman dan dulu. Kok ada apa ini janur gunung kadingaren rawuh tenggebukula? Ya. Ya, ini bagaimana ini? Nah, sudah. Akhirnya bangun. Apa yang menyebabkan Anda rawuh, wahai Abdul bin Abbas? Tidakkah Anda mengutus orang supaya aku datang saja, aku akan datang. Sebab sing nimbali wong mulia. Eh? Tidak, kata Abdul bin Abbas, aku mendengar engkau tahu hadis Rasulullah yang aku belum tahu. Aku ingin belajar kepadamu. Dan karena engkau memiliki ilmu, engkau lebih mulia, aku lebih berhak datang. Subhanallah. Sahabat Nabi akhlaknya luar biasa. Lah ini para sahabat Nabi demikian. Mereka belajar kepada orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Dan demikian lebih-lebih orang yang setelah mereka yang tidak mendapatkan Nabi. Contohnya seperti apa? Karena sesuatu akan dinilai sebagai sunnah itu kalau empat perkara. Ya. Sesuatu dikatakan sunnah itu kalau empat perkara. Pertama, sifatnya Nabi. Ya. Yang kedua, ucapan Nabi. Yang ketiga, perbuatan Nabi. Yang keempat, persetujuan Nabi. Yang disebut sunnah takriri. Sifat Nabi, berarti pada Nabi SAW. Ucapan Nabi datang dari Nabi SAW. Perbuatan Nabi, berarti yang munculnya dari Nabi SAW. Lah kalau takriri, ini dilakukan bukan oleh Nabi. Sahabat melakukan demikian dan demikian. Nabi mirsani atau Nabi diparingi pirso. Diberitahu. Dan Nabi menyetujui. Nah itu namanya sunnah takriri. Orang sekarang salah paham. Ya. Jadi jangan gampang menyalah-nyalahkan menyimpang. Kalau bukan dari Nabi mesti menyimpang. Padahal di sana ada yang bukan dari Nabi juga tidak menyimpang. Sunnah takriri katanya. Nggih. Bade diwastani sunnah takriri menawi Nabi menyetujui. Ini mboten. Lah kalau sekarang kira-kira dilakukan, ini juga memungkinkan sunnah takriri. Mungkin apa mboten? Lho Nabi mboten mirsani, ya. Sing paring pirsa nggih mboten saged wong Nabi pun seto, ya. Takriri ya ditakrir dening orang yang mengaku-ngaku itu sunnah. Nah, jadi jangan mudah terkelabui. Nah ini demikian. Mereka belajar kepada para sahabat. Siapa mereka murid-murid sahabat? Minat tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Yaitu orang-orang yang belajar dan beriman setelah sahabat. Belajar kepada sahabat Nabi. Wa'atba'i tabi'in, demikian seterusnya. Setelah sahabat wafat, maka datang generasi berikutnya meneruskan estafet, yakni warisan Nabi berupa ilmu agama. Datang orang setelahnya belajar kepada para tabi'in. Bagaimana Nabi dan para sahabat Nabi? Nah, yang mereka disebut atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in. Wa man ba'dahum minal qurunil mufaddalah, dan orang yang datang setelah mereka dari generasi-generasi yang memiliki keutamaan. Seperti siapa? Para a'immatul arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para a'immah ahlul hadis. Nah ini, mereka menimba ilmu secara berurut dari generasi demi generasi. Yang disebut talakil ilmi, mengambil ilmu dengan berurut. Yang mereka mengatakan, as-sanadu indi minad-din. Fanduru aman ta'khudu dinakum. Urutan mengambil ilmu ini menurut kami bagian dari agama. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu, dari siapa. Kenapa demikian? karena dikatakan oleh Ibnu Sirin, kanu la yus'aluna anil isnad, dahulu sahabat Nabi tidak ditanya niki saking sinten jere sapa, karena zaman itu mereka melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berani berbohong mereka, karena belum terjadi fitnah penyimpangan kedustaan dalam agama, belum terjadi. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala sudah mulai agama disimpang-simpangkan, muncul orang-orang yang mereka tidak mau mengambil jalannya sahabat Nabi, su'ilu anil isnad, ditanya dari siapa engkau mengambil. Hatta yu'raf, sampai dengan diketahui, haditha ahlus sunnah fayu'khot, hadisnya orang-orang yang mereka itu betul-betul mengikuti sunnah, mengambil tuntunan dari Nabi dan para sahabat. Yukhad, diambil ilmunya. Wa yukhadu haditha ahlil bidah, diketahui, yakni ini pembicaraannya orang-orang yang tidak mengikuti mereka. Fayutrok, dibuang, ditinggalkan. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, kuluna yukhad wa yurad, semua kita bisa diambil dan dibuang ucapannya ila sahibah hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yakni Nabi SAW. Kenapa? Supaya kita tahu ini hadisnya Nabi yang mengambil jalan yang terang. Nah inilah mereka yang mereka generasi-generasi ini, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang setelahnya, yakni kurunul mufaddalah, generasi yang mendapatkan keutamaan. Nabi bersabda tentang mereka, khairukum qarni, summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Qala rawi, la adri, zakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathah. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, yakni hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum wa fi lafdin khairun nas wa fi lafdin khairul qurun, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian semua, qarni, yakni generasi Nabi, sahabat. Summaladina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Summaladina yalunahum, kemudian yang setelahnya, dua kali. Maka rawi yang meriwayatkan hadis ini itu mengatakan, la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathah. Aku tidak tahu Nabi kemarin menyebutnya setelah generasi beliau dua generasi atau tiga generasi. Berarti kalau dua generasi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau tiga generasi berarti kurunul mufaddalah, ditambah. Lah inilah sebaik-baik manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimanakumullah, inilah wa asruhum yamtazu ala man ba'dahum wa yusamma asrul kurunil mufaddalah. Dan masa mereka tiga generasi tadi, yamtazu ala man ba'dahum, memiliki keistimewaan di atas orang yang setelah mereka, lebih istimewa dari kita, yang mereka semua disebut asrul kurunil mufaddalah, masa generasi yang memiliki keutamaan. Haulai hum salafu hadhil ummah, mereka itulah salaf pendahulu dari umat ini. Oh, jadi kalau disebut salaf, berarti yang dimaui adalah mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan qurun al-mufaddalah. Inilah mutlak istilah salaf. Yakni, kalau secara mutlak, berarti mereka itulah yang namanya salaf. Alladzina asna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqoulihi, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum summa alladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah mereka, yaitu generasiku, kata Rasul, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Maka fahumul qudwatu li hadzal ummah, merekalah suri tauladan, tokoh figur bagi umat ini. Wa manhajuhum huwa tariq alladhi yasiruna alaihi, dan manhaj mereka adalah jalan, prinsip yang mereka berjalan di atasnya. Fi aqidatihim, dalam akidah mereka. Wa fi muamalatihim, dalam muamalah mereka. Wa fi akhlaqihim, dalam akhlak mereka. Wa fi jami'i syu'unihim, dan dalam seluruh keadaan mereka. Wa huwal manhajul ma'khud minal kitabi wa sunnah, dan itu adalah literatur jalan yang diambil dari Al-Quran dan sunnah. Inilah ringkas pembukaan mengenai butuhnya kita kepada manhaj salafus soleh, di mana yang namanya salafus soleh adalah para sahabat Nabi dan dua atau tiga generasi setelahnya. Dan manhaj adalah bagaimana jalan mereka di dalam menempuh melaksanakan syariat ini, baik dalam akidah, muamalah, dan akhlak, serta seluruh urusan mereka. Yang mana mereka itulah figur bagi kita. Mereka contoh yang terbaik, karena Allah menjanjikan bahwasannya kebahagiaan surga itu dijanjikan dengan syarat bagi kita, walladzina taba'uhum bihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa lebih mendalam mengetahui bagaimanakah literatur jalan kehidupan mereka dalam melaksanakan syariat ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik pula kepada kita untuk bisa mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Adapun selanjutnya kita akan teruskan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah, dalam pembahasan mengenai wajibnya mengikuti jalan salafus saleh. Wallahu taala ala walam bisawab, wa sallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.